Dua, nanti kita kaji tentang pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib mengenai dasar-dasar yang ini sebenarnya penjelasan dari matan Al-Ghaya wa Takrib. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama dari buletin. Sekarang kita sudah berada pada serial ke-15. Moga dibaca tentang memahami takdir, serial yang kedua. Memahami takdir, serial kedua. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala berkata, "Ahata 'ilmuhu bil umuri wa anfadha fil khalqihi sabiqal muqduri wa huwal jawadul ghafur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan, Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran Surah Al-Mu'min dan Ghafir ayat 19. Baik. Sekarang masih seputar masalah takdir. Kali ini nanti kita akan bahas masih pengantar tentang masalah takdir, yaitu 4 tingkatan mengimani takdir dan macam-macam takdir. Sekarang bisa dilihat 4 tingkatan mengimani takdir. 4 tingkatan mengimani takdir. Pertama, al-ilmu atau ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi di alam ini, baik secara global maupun secara terperinci, baik kaitannya dengan perbuatan Allah maupun perbuatan hamba. Baik. Yang pertama tingkatannya adalah al-ilmu. Al-ilmu itu apa? Itu Allah, kita harus yakini Allah itu mengetahui atau mengilmui segala sesuatu, yang global maupun yang terperinci. Allah tahu itu semuanya. Maka setiap muslim wajib mengimani ini. Kalau dia meyakini bahwasanya ilmu Allah baru datang belakangan setelah peristiwa terjadi, maka dia punya cacat dalam masalah mengimani takdir. Ilmu Allah ada sebelumnya, bukan ilmu Allah itu datang belakangan. Si A baru makan bakso misalnya baru Allah tahu, tidak boleh. Ilmu Allah datang sebelumnya. Dan seperti itu Allah sudah tahu secara rinci, ya, secara global maupun secara rinci atau detailnya. Terus yang kedua. Kedua, al-kitabah, pencatatan, yaitu segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Dan takdir sudah dicatat, pena sudah diangkat, dan lembaran catatan sudah kering. Artinya sudah pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala catat seperti itu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, masyiah, kehendak, yaitu apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama tentang masyiah ini atau kehendak, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kehendak Allah tidak mungkin dikalahkan dengan kehendak manusia. Manusia ikhtiar, terus usaha-usaha, cari sebab. Tetap kehendak Allah yang menang. Dia mau lakukan usaha sekeras apapun, kalau Allah takdirkan belum bisa dapat, ya tidak akan dapat. Terkait dalam masalah rizki, terkait dalam masalah jodoh, terkait dalam masalah keseharian dia, terkait dalam masalah untuk pekerjaan dia, cari kerja, lulus atau tidak. Tergantung semua masyiatullah. Maka orang muslim harus yakini yang ketiga ini. Yaitu kehendak Allah pasti menang di sini. Namun ingat, tidak menafikan manusia itu tetap berusaha pula. Ikhtiar tetap ada. Namun ikhtiar manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Sehingga kalau manusia tahu seperti itu, dia hanya pasrah kepada Allah saja. Dia hanya berbuat-berbuat pasrah pada Allah, tawakal penuh pada Allah. Dia serahkan hasilnya kepada Allah. Dia tidak sandarkan pada dirinya sendiri yang lemah. Dia sandarkan kepada Allah yang mudahkan, beri kecukupan. Dan pasti ada hikmah kalau dia gagal. Terus yang keempat. Yang keempat, al-khalq, penciptaan. Yaitu segala yang ada di alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada yang hasil perbuatan, ada yang hasil perbuatan Allah seperti turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, dan ada yang merupakan perbuatan hamba. Baik. Ada yang hasil perbuatan Allah, yaitu Allah turunkan hujan. Maka hujan makhluk. Terus Allah tumbuhkan tanaman, maka tanaman yang dihasilkan makhluk. Termasuk perbuatan hamba. Hamba berbuat, maka itu makhluk. Semua telah Allah ciptakan. Nah, sekarang untuk meyakini empat hal tadi, kita lihat dalilnya masing-masing. Dalil dari tingkatan pertama dan kedua di atas adalah firman Allah Ta'ala, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah. Baik, digarisbawahi pada kalimat sesungguhnya Allah mengetahui. Itu berarti Allah punya ilmu. Itu tadi tingkatan pertama. Terus digarisbawahi lagi pada kalimat yang demikian terdapat dalam sebuah kitab, artinya catatan. Berarti itu tingkatan kedua. Itu jadi dalil untuk al-ilmu dan al-kitabah. Jadi Allah sudah ketahui takdir-takdir kita tadi, dan sudah Allah catat juga. Catatannya ada di Lauhul Mahfuz. Terus yang berikutnya di bawahnya. Kemudian dalil dari tingkat ketiga di atas adalah firman Allah, "Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu Rabbul 'alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Wa ma tasya'una, tidaklah kalian itu berkeinginan atau berkehendak, melainkan Allah juga berkehendak di situ yang dapat mengalahkan kehendak atau keinginan kalian. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, manusia punya pilihan. Yang kedua, Allah punya kehendak. Yang pertama, manusia punya pilihan, berarti ada ikhtiar. Yang kedua, Allah juga punya kehendak. Yang jelas manusia cuma beramal saja. Allah yang tentukan hasilnya. Hasilnya nanti di tangan Allah. Kita hanya berbuat saja, namun hasil ini kita tidak tahu. Itu jadi ilmu rahasia bagi Allah, tidak dibocorkan sama sekali. Jadi tidak boleh ada yang nanya, ah siapa tahu hasilnya seperti ini. Kita tidak tahu hasil. Sampai pun untuk masuk surga dan masuk neraka, kita juga tidak tahu kalau jatah kita itu masuk surga atau masuk neraka. Terus, itu dalil yang ketiga. Tingkatan ketiga, sekarang dalil tingkatan keempat. Sedangkan untuk tingkatan keempat, dalilnya adalah firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamu wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran Surah As-Saffat ayat 96. Pada ayat wa ma ta'malun, apa saja yang kamu perbuat, menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Taib. Wallahu khalaqakum, Allah ciptakan kalian. Nah, kita ini diri kita ciptaan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, berarti perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Namun ingat, itu tidak bertentangan sama sekali dengan ikhtiar. Kita tahu nanti jalan kita itu bagaimana, arahnya kemana setelah kita itu berbuat. Allah sudah tahu sebelumnya. Sekali lagi, tidak mungkin ilmu Allah itu datang belakangan, gak boleh. Menetapkan ilmu Allah datang belakangan, gak boleh. Terus ilmu Allah ini jadi rahasia bagi Allah, kita tidak tahu. Maka setiap takdir kita pun tidak tahu. Maka sebagaimana kaidah kemarin yang sudah disebutkan, ya, kita itu yang nanti ditanya, jangan tanya-tanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perbuat, namun manusia itu yang nanti akan ditanya. Kaidah penting itu. Maka Allah berbuat sekehendak Allah. Namun apa yang Allah perbuat, kita tidak tahu sama sekali kecuali kalau sudah terjadi. Maka tugas manusia, kata Nabi SAW, cuma i'malu wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kalian dan setiap orang itu akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Kita cuma beramal saja seperti itu. Lalu untuk memahami lagi tentang masalah takdir, kita lihat macam-macam takdir nanti dibagi jadi lima. Macam-macam takdir. Pertama, takdir umum. Takdir umum mencakup segala yang ada. Takdir ini dicatat di Lauh Mahfuz dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini umum bagi seluruh makhluk. Ya, kita lihat dalilnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Taib. Kataballahu maqadir. Allah telah menetapkan maqadir, takdir. Maqadir itu artinya takdir. Maqadirul khalaik, takdir makhluk. Kalau dalam bahasa orang Mesir itu maqadir jadi maghadir. Pernah dengar maghadir? Ya, pernah? Nah itu. Itu dari kata ini. Tahu maqadir itu apa? Takdir. Itu lagu apa itu? Itu lagi orang lagi putus cinta. Namun dijadikan lagu pesta ketika pernikahan. Nah, diubah katanya tadi kalau dalam orang Mesir qaf itu jadi gha. Ya. Qaf itu jadi gha. Jadi qaf menjadi maqa, jadi apa? Maghadir. Itulah pelafalan orang Mesir seperti itu. Nah, Allah tetapkan takdir tadi makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, terus dalam hadis lainnya lagi disebutkan. Dalam hadis lainnya disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub faqala ma aktub qala uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Sungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2155. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan, namun keterangannya setelah arsy, setelah air dan angin itu adalah kolam, yaitu pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian pena itu menjawab, ma'aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah itu perintahkan, uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir, berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Berarti semua sudah tertulis, tercatat. Nah, yang tertulis tadi ini semua namanya takdir umum, kejadian dari penciptaan sampai nantinya hari kiamat itu namanya takdir umum. Semua sudah dicatat, sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus sekarang takdir yang kedua. Kedua, takdir basyari, yaitu Allah mengambil janji pada manusia untuk mengakui bahwa dia adalah Rabb mereka. Dari situlah Allah tetapkan mana yang bahagia dan sengsara. Artinya siapa yang menyatakan Allah sebagai Rabbnya terus disembah, diibadai dan beribadah pada Allah saja, dia yang selamat. Yang tidak mau beribadah saja kepada Allah, maka dia yang sengsara. Kita lihat ayatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Taib. Di sini diminta pada manusia untuk jadi saksi bahwasanya Allah itu Rabb-nya. Kalau mereka mengakui demikian, maka mereka itu bahagia dengan catatan bukan hanya mengakui Allah sebagai Rabb, namun menyembah Allah semata. Nah, itu namanya takdir basyari. Terus takdir ini ya, adapun jenis kedua ini sebagian ulama tidak masukkan ini dalam jenis takdir tadi. Ya, ada yang menolak seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun ada yang masukkannya juga jadi takdir jenis yang kedua. Terus yang ketiga. Ketiga, takdir umri, yaitu takdir sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana janin yang sudah ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai empat hal. Dalam hadis yang dimaksud disebutkan, Suma yursalu ilaihil malaku fayamfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikasmi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kemudian diutus padanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Kecelakaan atau kebahagiaan itu maksudnya masuk surga ataukah masuk neraka? Itu namanya takdir umri, yaitu ditetapkan ketika kita berada dalam perut ibu. Ketika usia berapa? 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. 120 hari atau 4 bulan kemudian summa yursalu ilaihil malak. Malaikat itu kemudian diutus. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat itu meniup ruh di situ. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu diperintah untuk menetapkan empat hal. Bikat bi rizki, ditetapkan rizkinya bagaimana, wa ajalihi, ajalnya seperti apa, wa amalihi, amalannya bagaimana, wa syakiyun aw sa'id, dia sengsara ataukah bahagia. Nah, itu namanya takdir umri. Terus yang keempat. Keempat, takdir tahunan, yaitu takdir yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar mengenai kejadian dalam setahun. Nah, takdir pada malam Lailatul Qadar, dalilnya apa? Lihat. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, Ad-Dukhan ayat 4. Lihat perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, pada malam Lailatul Qadar ditulis pada umul kitab segala kebaikan, keburukan, rizki, dan ajal yang terjadi dalam satu tahun. Baik, lihat. Juga disebutkan dalam ayat lainnya. Juga disebutkan dalam ayat lainnya tentang membicarakan juga disebutkan dalam ayat lainnya yang membicarakan tentang penetapan takdir tahunan pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah lihat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan di sini maksudnya mingkuli amr, yaitu penetapan takdir tahunan. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Terus yang kelima. Kelima, takdir harian. Dalam ayat disebutkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 29. Nah lihat, kesibukannya di sini adalah tiap hari. Apa yang dimaksud? Lihat mengenai tafsir ayat ini. Mengenai tafsir ayat ini, setiap harinya Allah mengurus makhluknya dengan ada yang jadi mulia dan sengsara, ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang diberi dan dihalangi, ada yang dicukupkan dan ada yang dibuat jadi fakir, ada yang dibuat tertawa dan ada yang dibuat menangis, ada yang dimatikan dan ada yang dihidupkan. Nah, di sini menunjukkan itu yang ditetapkan setiap harinya. Ada yang diberi rezeki, ada yang dihalangi. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Nah, itu namanya takdir harian. Berarti ada lima, takdir umum, takdir basyari, takdir umri, takdir tahunan, terus yang terakhir adalah takdir harian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih berlanjut pada pertemuan selanjutnya tentang masalah takdir. Baik, kita lanjut pembahasan at-tadhhib fi adillati matan al-ghaya wa takrif. Ada yang belum dapat buku kecilnya? Baik. Insyaallah. Ada spidol yang lain yang lebih tebal. Ada kemarin ya. Yang sisanya kemarin jangan dibuat. Yang kemarin yang biru. Cuma itu aja. Yang biru cuma itu. Yang coba yang kemarin yang lawasnya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut kitab At-Tadhhib fi adillati matan al-ghaya wa taqrib. Kita lihat dulu matannya pada buku yang kecil fikih praktis mazhab Syafi'i matan Abi Syuja. Terakhir kita bahas, setelah kita bahas air ya, terus di mana macam-macam air yang ada, lalu wadahnya kita bahas sekarang. Kemarin kita bahas wadah dari kulit. Kemarin rinciannya bagaimana wadah dari kulit? Ada macam-macam kan? Baik, kulit dibagi berapa kemarin? Dua. Yang pertama dari hewan yang halal dimakan. Terus dari hewan yang haram dimakan. Terus kalau hewan yang halal dimakan, jadi suci dengan penyembelian. Yang kedua, kalau kulit hewan yang halal, kalau dari hewan yang halal dimakan, kulitnya itu kalau kita sembeli hewannya, maka kulitnya suci. Sekarang kalau hewan yang halal dimakan tadi matinya bangkai, suci dengan disamak. Maka disamak dulu, baru kemudian kulit tersebut jadi suci. Terus yang kedua, kulit hewan yang haram dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan gimana? Ketika disembeli bagaimana? Tetap najis. Lalu ketika disamak, tetap najis juga. Kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i gimana di sini? Wa juludul maitati tathuru bid dibaq illa jildal kalbi. hewan yang kulit bangkai itu bisa suci dengan samak, kecuali kulit anjing dan babi atau turunannya, atau turunan dari salah satu dari keduanya. Nah, sekarang kita bahas wa azmul maytati wa sya'ruha najisun ilal adami. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia. Kalimat ini belum ya. Kemarin baru kulitnya. Sekarang kita bahas apa? Tulangnya, tulang bangkai dan bulu bangkai itu najis. Kecuali adami, kecuali kulit, kecuali tulang atau bulu dari manusia. Silakan dibaca di poin nomor 3. Dasar najisnya tulang dan bulu bangkai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan bangkai bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Oleh karena itu termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih, seperti keledai dan binatang yang sebenarnya boleh dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti sembelihan orang yang murtad walaupun tidak membahayakan kesehatan. Artinya diharamkan bangkai adalah tanda kenajisannya, karena pengharaman sesuatu yang tidak ada bahayanya itu tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya. Adapun manusia, maka mayatnya tidak najis, begitu juga bagian-bagiannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kami telah memuliakan anak Adam," Al-Isra ayat 70. Ini kontradiksi dengan pendapat yang mengatakan kenajisannya setelah kematiannya diharamkan memakan dagingnya adalah karena kemuliaannya. Baik, kita lihat di sini ada pengecualian kecuali bangkai manusia, yaitu ketika manusia itu meninggal dunia, bukan bangkainya, maksudnya mayatnya, maka tidak najis, termasuk tulangnya, termasuk juga bulu-bulunya. Dalilnya itu surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan manusia. Berarti ketika hidupnya dimuliakan, ketika meninggal dunianya juga dimuliakan, termasuk juga tulang-tulangnya juga dimuliakan, berarti masih dianggap suci, termasuk juga bulu-bulunya. Nah, sekarang yang masalahnya tadi untuk bangkai hewan. Coba kita baca lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Beliau katakan, bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Bangkai adalah hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Contohnya apa berarti kalau dia bukan disembelih secara syar'i? Apa contohnya? Mati tertabrak. Contoh bangkai itu karena apa? Mati tercekik. Ketabrak. Tercekik. Apalagi? Sakit. Sakit. Apalagi? Tercekik. Ketembak, dan bukan maksud untuk berburu dan baca bismillah, maka matinya mati bangkai. Pokoknya tadi semua hewan, kul haywanin zalat hayatuhu bi ghairi zabhin syar'iyyin, setiap hewan yang mati tanpa lewat penyembelihan yang syar'i. Maka kata Syekh Mustafa Al-Bugha, yang termasuk dalam bangkai, dia beliau contohkan yang masuk dalam bangkai, satu, hewan yang haram dimakan meskipun disembelih. Contoh hewan yang haram dimakan apa? Anjing misalnya. Tapi anjing itu gak bisa disembelih. Tanya aja sama orang yang biasa makan anjing. Anjing itu gak mungkin disembelih. Gimana cara matikan anjing? Ya, dipukul kepalanya, dimasukin dalam karung, diketok kepalanya, kemudian mati. Atau ada yang lebih sadis lagi, bakar hidup-hidup. Ya, jadi caranya seperti itu. Gak mungkin dia sembelih. Dia takut juga digigit sama anjing. Gimana coba menyembelih? Mau diikat mulutnya dulu, berontaknya gimana coba? Maka gak mungkin. bahas sampai penyembelihannya pun gak mungkin itu disembelih. Ya, secara realita itu gak mungkin disembelih. Tanyanya sama orang-orang yang biasanya makan anjing. Itu gak mungkin cara seperti itu. Dibaringkan dulu sisi kiri, disembelih. Gak ada ceritanya. Saya dari kecil itu hidup di lingkungan kayak gitu, jadi tahu itu mereka bakar gimana. Ya, sudah mati kemudian dibakar tuh, digantung tuh, dibakar sampai kulit-kulitnya habis. Baru kemudian itu dimakan. Dimasak kemudian dimakan. Terus tadi contoh beliau ini satu hewan yang haram dimakan. Kalau sini beliau contohkan keledai. Contoh lagi yang kedua yang bangkai. Hewan yang halal dimakan namun tidak terpenuhi syarat ketika menyembelih. Wa may yu'kal lahmu idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi. Hewan yang halal dimakan namun tidak terpenuhi syarat ketika menyembelih. Beliau contohkan sini tidak terpenuhi syarat. Kadzabahi hatil murtad, seperti hewan yang disembelih orang yang murtad. Ya, hewan yang disembelih oleh orang yang murtad. Walaupun secara kesehatan tidak masalah. Dia nyembelih bagus. Wah, dijatuhkan itu kambingnya itu. Wah, syar'i sekali. Namun murtad. Contoh yang murtad apa yang dimaksud di sini? Paling gampang sebut apa? Apa maksud di sini? Dicatat. Contohnya orang yang meninggalkan sholat. Mau dia sembelih pakai pisau yang tajam sekalipun, cara penyembelihannya itu dia buat syar'i, tapi dia enggak sholat. Percuma saja. Walaupun secara kesehatan itu sehat itu kambingnya atau sapinya, enggak dianggap dalam syariat kita, bangkai juga itu sama. Enggak, antum hati-hati kalau tahu. Nah, risikonya kalau tahu. Mendingan enggak usah cari tahu. Risikonya kalau tahu. Tahu kalau kambing atau sapi ini berasal dari yang disembelih oleh orang yang enggak sholat. Saya sejak dulu kalau tahu seperti itu saya enggak mau makan. Yang enak itu kalau enggak tahu, makanya kamu enggak usah cari tahu kalau masuk di warung makan, mau beli di pasar, ada di supermarket, beli-beli aja. Aman-aman aja. Kamu cari masalah aja kalau cari tahu sudah anak kosan gitu. Cari-cari tahu kayak gitu lagi. Untuk apa? Jelas sudah tahu jelas, oh ini ayam itu cuma dapat dari orang itu aja. Woi, cuma orang itu sholat id saja enggak pernah. Ngapain dari dia beli? Kamu kalau tahu enggak usah. Mendingan cari yang lain yang secara lahiriah penampilannya itu muslim gitu. Oh, bapak itu pakai peci terus. Istrinya jualan pakai jilbab terus. Anda juga enggak usah cari tahu dia sholat apa tidak. Oh, sudah itu lahiriah itu sudah bagus. Sudah aman di situ. Ini contohnya. Jadi ada dua hal beliau contohkan. Ada hewan yang halal dimakan, aslinya itu halal dimakan, namun masalahnya tidak terpenuhi syarat-syarat ketika menyembelih. Hayya 'ala s-salah. Baik. Terus beliau lanjutkan lagi. Fatahrimul maita dalilu najasatiha. Haramnya bangkai tadi itu jadi dalil bangkai itu najis. Kesimpulannya bangkai itu asalnya najis. Beliau katakan lagi li'anna tahrima ma la darara fi wa la hurmata lahu dalilan najasatuhu. Karena kalau tadi sesuatu yang mudaratnya saja enggak ada, kan tadi cuma orang murtad yang nyembeli kan? Makan dagingnya masalah enggak? Dari sisi kesehatan? Enggak. Itu saja masih dikatakan haram. Dan tidak dihormati. Maka kata beliau itu jadi dalil bangkai tersebut jadi najis. Karena dari sisi kesehatan saja, iya taruhlah itu boleh dimakan. Namun dari sisi orangnya yang membuat daging jadi bermasalah jadi bangkai. Maka kesimpulannya beliau katakan itu haram sekaligus juga bangkai tersebut dihukumi najis. Lalu beliau katakan wa najasatuha tastabi najasatu ajza'iha. Kalau bangkai ini najis, maka bagian-bagiannya juga najis. Termasuk tulangnya dan termasuk juga bulu-bulunya. Termasuk tulangnya, termasuk juga bulu-bulunya. Itu kalau bangkai ya. Namun kalau dari kambing yang disembelih dengan cara syar'i, tulangnya ya jadi suci. Kan bukan bangkai ya toh. Bulu-bulunya juga tidak masalah. Namun kalau tadi apa? Kalau yang tadi penyembelihannya sudah bermasalah, yaitu statusnya bangkai. Maka tulangnya dia katakan najis, terus apa? Bulunya juga dikatakan najis. Berarti dari pendapat ini kita lagi bahas mazhab Syafi'i ya. Bulu babi bagaimana coba? Boleh enggak dijadikan kuas? Dari pembahasan ini, babi kalau mati jadi apa statusnya? Bangkai. Tadi apa kata beliau? Seluruh bagian dari babi ini, ya itu karena bangkai kan, maka seluruh bagiannya juga najis. Berarti kesimpulannya, tulangnya najis, terus bulu-bulunya najis. Berarti kalau bulunya dijadikan kuas gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Paham kan? Nah. Jadi kalau ada yang tanya, ya hukum kuas dari bulu babi gimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak boleh, karena itu statusnya bangkainya itu najis, kemudian bagian-bagiannya termasuk tulang dan bulu-bulunya juga dikatakan najis. Pembahasan di sama kemarin cuma pembahasan kulit saja, pembahasan bulu kita nggak pakai samak di sini, tulang juga nggak ada istilah samaknya. Paham ini? Kita lagi pelajari mazhab Syafi'i ya. Saya enggak lihat pendapat mazhab yang lainnya dulu. Ini konsen di sini, fokus. Berarti kesimpulannya, kalau ada kuas dari bulu babi gimana? Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh dimanfaatkan. Kan ada kan kuas dari bulu babi juga toh? Nah, itu. Kesimpulannya seperti itu. Kalau pegang mazhab Syafi'i itu lain, berarti tidak boleh manfaatkan itu. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik nantinya. Yang kalau Syafi'i kayak begitu. Nah sekarang ini saya jelaskan, kuatkan pendapat tentang kulit tadi. Biar tahu nanti pendapat Syafi'i bagaimana tentang kulit. Balik lagi ke kulit. Nah, kita bahas kulit dulu, ulang lagi kulit. Kulit dari hewan yang halal dimakan. Jika disembelih maka kulit boleh dimanfaatkan. Contohnya apa misalnya hewan yang halal dimakan? Kambing. Jika kambingnya disembelih, berarti kulit kambing tadi boleh dimanfaatkan. Ini sepakat ulama ya. Ijma. Yang kedua, untuk kulit bangkai. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita bahas dalam mazhab Syafi'i ini, semua kulit jadi suci ketika disamak. Atau dibak. Istilahnya dibak ya. Kecuali apa dalam matan itu? Kecuali apa di situ? Kecuali kulit anjing dan babi. Nah ini kalau pahami mazhab Syafi'i itu sini aja. Walaupun mazhab yang lain katakan tidak semua kulit nantinya, kalau kulit yang hewan yang haram dimakan tidak bisa jadi suci. Namun kalau hewannya itu halal dimakan bisa jadi suci dengan cara disamak. Berarti kalau ini cuma dikecualikan kulit anjing dan kulit babi, berarti kemarin yang kita bahas kulit ular, buaya sudah disamak, boleh enggak dimanfaatkan? Boleh. Sudah paham ya? Mazhab apa tadi? Syafi'i. Biar antum tahu kok sampai kulit di toko-toko itu masih dijual itu, walaupun kulit ular misalnya. Ikat pinggangnya, apanya, tasnya itu dari kulit ini. Ya. Karena cuma dikecualikan cuma kulit anjing dan babi. Enggak semua hewan yang haram dimakan. Berarti kulit ular masih boleh dimanfaatin, terus kulit apalagi buaya misalnya masih boleh. Karena di mereka katakan semua kulit jadi suci ketika disamak kecuali kulit anjing dan kulit babi. Sedangkan tadi kalau untuk tulang dan apa tadi? Hukumnya semuanya kalau itu bangkai najis, maka bangkainya najis, terus bagian-bagiannya juga najis. Berarti ada dagingnya, dagingnya itu najis, ada tulangnya juga najis, bulu-bulunya juga najis. Yaitu pembahasannya ini untuk kulit anjing dan babi saja berarti nanti. Ya, ini untuk pengecualian. Ketika bahas kulit yang tidak boleh dimanfaatkan. Namun kalau bahas tulang, bahas apa lagi tadi? Bulu, maka kalau itu bangkai maka semuanya tidak boleh dimanfaatkan. Nah, lalu beliau katakan lagi, adapun manusia maka mayatnya tidak najis. Karena dimuliakannya manusia ini kontradiksi dengan pendapat yang mengatakan kenajisannya setelah kematiannya. Enggak najis manusia. Diharamkan makan dagingnya adalah karena kemuliaan manusia itu sendiri. Berarti di sini kalau dilarang memakan daging manusia, apa istilahnya kita? Kanibal. Nah, kanibal, hukumnya haram. Haramnya itu bukan karena dagingnya itu tadi najis, namun karena apa? Kemuliaan manusia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ pembahasannya. Antum pelajari fikih Syafi'i baik-baik, itu tahu nanti MUI itu fatwa bagaimana, kiai-kiai itu fatwa bagaimana, harus dasar-dasar ini dipahami. Maka tahu. Yang pelajari khilaf-khilaf dulu. Khilaf-khilaf gampang belakangan. Pelajari dulu fikih Syafi'i. Apa Ustaz, kalau mau nikah di KUA diminta untuk suntik semacam suntik vaksin, apa ini diperbolehkan Ustaz? Vaksin apa ini? Apa jenis vaksinnya? Suntik-suntik aja daripada antum dipersulit nikah-nikah lagi. Gak masalah, secara hukum tidak masalah. Kalau itu dari sisi hukum, masalah karena ada zat sesuatu, nantinya akan muncul fatwa lagi, dibolehkan ketika darurat. Sebagaimana fatwa yang terakhir, vaksin apa yang terakhir itu? MR. Itu dibolehkan ketika darurat. Hadis Tirmizi nomor 2156 mengenai makhluk yang pertama diciptakan adalah pena. Dalil apa yang menunjukkan pena diciptakan setelah ars, air dan angin? Karena kompromi dengan dalil lain. Kompromi dengan dalil lain disebutkan ars dulu, kemudian ada air, kemudian ada angin. Baru kemudian setelah itu kita pahami ini berarti pena. Maka para ulama katakan mana makhluk yang diciptakan dulu? Ya, ini beda pendapat. Yang tepat seperti definisi tadi. Dan itu saya sudah terjemahkan lama sekali untuk hadis tersebut. Itu dari pembahasan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Saya pernah mengikuti kajian Aqidah. Beliau membacakan mengenai pendapat mengenai makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pendapat pertama pena. Kemudian pendapat yang lainnya itu langit dan bumi. Ada beda pendapat dalam masalah ini. Dulu ayam saya pernah disembelih orang yang tidak sholat. Bagaimana ustaz hukumnya? Kita yang memakannya. Kalau sudah tahu itu tidak sholat, maka tidak perlu untuk dimakan. Jadi nanti tentang masalah makhluk yang pertama kali diciptakan perlu beda pendapat tadi. Pada tadi masalah ditetapkan dalam takdir kecelakaan atau kebahagia itu surga dan neraka. Jika seorang pada penentuan takdir telah dicatat masuk surga atau masuk neraka, apakah tadi ini berlaku selamanya? Berlaku selamanya. Dan Allah tahu mana yang nanti nasibnya nanti akan datang. Kita tidak tahu. Maka sekali lagi kalau pahami takdir itu biar antum gak pusing-pusing banget. Gak usah mikir nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu bukan urusanmu. Catatanmu kamu gak usah mikir. Tugasmu cuma beramal saja. Karena itu bukan ilmumu lagi. Itu jadi ilmu Allah. Maka selesai dalam mengimani takdir kalau kita pahami seperti itu. Jadi gak terlalu banyak pusing dalam hal ini. Apakah diperbolehkan orang mukmin ketika berikhtiar untuk mencapai sesuatu dia memikirkan atau membayangkan hasilnya? Boleh-boleh saja, namun dia pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh bayangkan hasilnya kayak gini boleh. Jika saya bergabung pada komunitas bersih-bersih masjid tapi agamanya di hari Jumat pagi sebelum Jumatan, tapi agendanya di hari Jumat pagi sebelum Jumatan, apakah boleh berkegiatan sebelum sholat Jumat? Saya perlu pelajari lagi tentang itu. Bila kita bersih-bersih masjid bentrok dengan jadwal majelis kajian ilmu agama, mana yang lebih utama? Lebih utama majelis ilmu daripada bersih-bersih masjid, karena bersih-bersih masjid masih bisa ditunda pada waktu lain. Tadi sore sholat saat asar, saya sholat, di pertengahan sholat melihat salah satu jari saya terdapat tinta. Padahal saya sudah berusaha teliti saat wudhu. Akhirnya saya meneruskan sholat asar saya. Karena kalau saya lihat tidak ada sabun di musola kampus, apakah sholat asar saya sah? Kalau tintanya itu tidak membentuk lapisan baru, sholatnya itu sah. Kalau memang tintanya membentuk lapisan baru karena terlalu tebal sehingga air tidak masuk pada kulit, maka baiknya ulangi wudhu kemudian ulangi sholat. Ada istilah takdir mubram dan takdir muallak. Apa maksud keduanya? Nanti saya cerita dulu tentang itu. Takdirnya itu dipermudah. Takdirnya itu dipermudah. Bukan takdirnya itu jadi berubah total dan Allah baru tahu takdir itu berubah. Enggak boleh. Atau kita dapat katakan dengan doa tadi, takdir itu berubah. Namun berubahnya takdir tadi dengan takdir pula. Malah pakai kalimat yang kedua ini malah bingung. Doa itu dapat merubah takdir, namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Nah itu, kalau mau kepahami seperti tadi atau tidak, pahami dengan kalimat yang pertama tadi, takdirnya jadi dipermudah dijalankan. Saya sudah beberapa tahun menikah dan ikhtiarkan, tapi belum berhasil memiliki keturunan. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kejadian ini, Ustaz? Pahami takdir Allah tetapkan itu punya hikmah tertentu. Ya, dan tetap terus berusaha untuk punya keturunan tadi, lakukan sebab-sebab syar'i. Masih dibolehkan ya, sampai lakukan, bisa tanya kepada ahlinya atau pakarnya. Maka nantinya kalau dapat saran-saran yang bagus, maka nantinya diikuti saran-saran tersebut. Nanti kalau ada solusi paling akhir misalnya bayi tabung, harus tahu dulu cara untuk bayi tabung yang benar ataukah tidak. Kadang terbesit dalam hati rekan-rekan saya yang jarang sholat jamaah, jarang ngaji, baru nikah langsung isi. Doakan saya agar segera diijabah dan dikuatkan. Jalani takdir dengan baik, insya Allah Allah akan mempermudah dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera memiliki keturunan bagi yang belum punya keturunan. Kenapa disebut kajian sunnah? Apakah selain itu tidak sunnah? Dan apa itu manhaj salaf? Kenapa disebut kajian sunnah? Ya terserah dia mau sebut kajian sunnah, kajian Islam. Apa yang lain tidak sunnah? Siapa yang bilang yang lain tidak sunnah? Ente saja terlalu baperan. Sedikit lihat orang bilang ini usah sunnah, berarti yang lain gak sunnah. Siapa yang bilang? Kan itu menurut perasaanmu. Gini aja, kalau mau biar kamu gak kesinggung dengan kalimat kayak gitu, buat kajianmu lebih ilmiah. Biar gak terlalu sentimen dengan kajian orang lain gitu. Orang lain kok namakan ini sunnah? Berarti kan ada masalah dengan kajianmu. Sampai orang mau menilaimu itu bukan seperti itu. Berarti buat, perbaiki kajiannya yang lebih ilmiah. Bukan dalil-dalil yang benar, pemahaman al-sunnah wal-jamaah. Nah, itu baru nanti kamu digelari seperti itu. Maka jangan terlalu sentimen pada kajian orang lain gitu. Perbaiki. Kok kajianmu misalnya ini dituduh kayak gini. Ya. Siapa tahu tuduhannya itu benar. Kamu ada kekeliruan dalam masalah akidah gini. Ya, maka diperbaiki. Karena kan akidah punya standar, bukan seenaknya saja bicara tentang takdir seperti Jabariyah, Qadariyah. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikut. Itu punya standar-standar akidah ini. Ini yang benar, yang salah itu ada. Maka ini pentingnya pelajari akidah di situ. Terlalu berperan seperti ini. Ini ada ustadz sunnah, ada kajian sunnah. Ya biarin mereka kasih nama kayak begitu. Ente tinggal berubah saja. Apa yang salah, apa yang keliru di situ. Apa hukum memelihara anjing? Terus apakah tubuh anjing itu najis? Hukum memelihara anjing ada 3 kemudorotan. Yang pertama, najisnya itu najis mughal langsung menurut ulama Syafi'iyah. Kalau mughal langsung menurut ulama Syafi'iyah seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, pahala berkurang 1 kirot ketika seorang itu memelihara anjing. Kemudian yang ketiga, orang yang memelihara anjing akan membuat malaikat rahmat itu sulit masuk dalam rumah. Itu mudaratnya. Terus tubuh anjing itu najis atau tidak? Ini para ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti tadi saya singgung, seluruh tubuhnya itu najis. Namun kalau menurut mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, yang najisnya cuma air liurnya saja, maka penyingkapannya untuk najisnya cuci 7 kali cuma pada air liurnya. Air liurnya pun kalau menjilat pada wadah berisi air, kalau menjilat tangan tidak termasuk dalam pencucian 7 kali. Itu menurut mazhab Maliki. Mohon doanya untuk ibu saya yang berjuang untuk melawan penyakit kanker, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan sebagai penggugur dosa. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk diangkat penyakitnya dengan segera. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menambah ilmu, memperbaiki amalan kita, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.